يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة العيد عيد الفطر رحمني ورحمكم الله. أقام كده agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebar kasih sayang sebagai rahmatul lil alamin, dan agama Islam mengecam berbagai macam tindakan yang menakutkan, berbagai macam tindakan teror yang membuat kaum mukminin merasa takut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya agama Islam adalah agama rahmatul alamin dengan firman-Nya: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keras tindakan teror, tindakan yang bikin kaum mukminin takut, manusia takut, manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala mana wala tufsidu fil ardi, di mana hissiya wal ma'nawiyah, yani janganlah engkau melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan membunuh, melakukan teror dan yang lainnya. Juga mana yang kedua adalah jangan engkau merusak bangunan, jangan engkau merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya darah seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala lahu hurmatun 'azimah. Memiliki kehormatan bahkan melebihi kehormatan Ka'bah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis: "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradu wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati hayyumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha." Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, sebagaimana diharamkannya bulan ini, negeri ini, dan baladikum hadha, wa fi syahrikum hadha." Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul idul fitri, rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang baik adalah tidak memang mengganggu muslim yang lainnya dengan tangannya maupun dengan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang lainnya aman dari gangguannya, aman dari lisannya, aman dari tangannya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, bi hasbi imrin min asy-syarri ay yahkir akhahul muslim. Bi hasbi imrin min asy-syarri ay yahkir akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahat tatkala dia menghina saudaranya. Terus bagaimana lagi tatkala dia membunuh? Bagaimana lagi dia membunuh jiwanya dan membunuh yang lainnya? Ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak riwayat, banyak ayatnya di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. "Innallaha kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada kalian. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wala taqtulu ba'dukum ba'dha." Janganlah kalian saling membunuh. Wala taqtulu insana nafsahu. Janganlah seseorang membunuh jiwanya. Dan lebih dari itu, "Wala walikulli amalin fi'lin alladhi halaka fihi." Dan setiap perbuatan yang membinasakan jiwa, baik itu dengan meminum khamar, meminum narkoba, meminum minuman yang lainnya yang bisa membinasakan jiwa, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh jiwa seorang mukmin. Kalau ayat yang pertama tadi adalah membunuh atau diharamkannya membunuh jiwa dan membunuh jiwa yang lain, ayat yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh jiwa seorang mukmin. Besar rizki Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wa 'addalahu 'adzaban 'azima, dan disiapkan azab yang pedih. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk pihak yang membunuh seorang mukmin. Ada 5 balasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang pertama adalah jahannam, yang kedua khalidan fiha, yang ketiga Allah murka, dan yang keempat Allah laknat, dan yang kelima adalah dia azab yang pedih. Ini adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara besar dari Allah Subhanahu wa taala membunuh jiwa seorang mukmin. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat tadi dan juga hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya bom bunuh diri atau hal-hal yang membinasakan diri seorang mukmin itu diharamkan dalam Islam. Tidak ada satu riwayat pun yang membenarkan bom bunuh diri. Bahkan yang ada adalah bom bunuh diri bagian dari perbuatan kerusakan di muka bumi, bukan bagian dari islah, bagian dari perbaikan. Allah Subhanahu wa taala mengecam, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian wahai manusia, wahai kaum mukminin, wahai kaum mukminat, segaran wa kibaran, dzakaran wa unsa, janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita membentengi diri kita dan keluarga kita dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang bermanfaat wal amalus salih. Kenapa? Karena tindakan teror, tindakan bom bunuh diri dan yang lainnya adalah muncul dari kurangnya ilmu, salah pemahaman, salah menafsirkan sebuah ayat, salah menafsirkan sebuah hadis, yang akhirnya berujung pada kerusakan, berujung pada kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya penyakit yang berbahaya yang menimpa seorang mukmin apabila dia tidak mengobatinya adalah penyakit jahal. Al-jahlu adal marad. Al-jahlu adalah maradul qalb. Jahal adalah penyakit hati yang wajib bagi kita semuanya untuk mengobati penyakit ini, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari agama Allah dan mengamalkannya, mengajarkannya kepada yang lainnya. Inilah yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan. Tidaklah suatu penyimpangan itu muncul kecuali karena disebabkan kebodohan. Kebodohan dalam hal menafsirkan Al-Quran hadis. Kebodohan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, hendaknya kita mengambil ilmu dari orang-orang, dari para ulama yang terpercaya, dari para asatidz yang terpercaya. Fa'inna hadal ilmu dinun, fandur amman ta'khuduna dinakum. Inna agama ini, atau fa'inna hadal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir kata, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajari, mengajak kaum mukminin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita istiqamah hanya di bulan Ramadan, semangat beribadah kepada Allah, salat sunnah semangat, salat tarawih semangat, berzikir semangat, baca Al-Qur'an semangat. Namun dia di selain Ramadan, di selain di bulan Ramadan, dia jauh dari Al-Qur'an, jauh dari zikir kepada Allah. Bukan seperti itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang mendidik kita agar kita menjadi insan yang baik. Setelah bulan Ramadan, hendaknya kita istiqamah terus-menerus mempelajari agama Allah dan berupaya mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sebab mendapatkan keberhasilan di dunia wal akhirah. Istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan dan kebinasaan, terselamatkan dari berbagai macam kejahilan dan kebodohan. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan kepada diri saya dan juga ummahat, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak bersedekah, memperbanyak salat dan mentaati para suami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni ra'aituhunna aktharuhum ahlun nar." Sesungguhnya saya melihat kalian lebih banyak di dalam neraka. Kenapa? Karena suka melaknat, suka menggibahi, suka menyakiti dan suka menyakiti suami dan mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suaminya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ay istiqamah, istimrar di atas jalan Allah, di atas agama Allah, sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha sirat mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, al-Islam, al-Sunnah, al-Islam. Ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan sesat, jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqu bikum an sabili. Inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.